Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kami yuhibu rabbuna wa yirbah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada. Kenapa kita berbicara tentang sahabat? Kita berbicara tentang sahabat. Ini sebab utamanya ada dua. Jadi kenapa kita berbicara tentang sahabat? Sebab yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menempatkan para sahabat dalam kedudukan yang sangat tinggi, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan satu kaidah bagaimana kita mauqif sikap dengan para sahabat. Oleh sebab itu, mauqif dengan para sahabat dijadikan oleh Ahlus Sunnah sebagai aslun min usuluddin. Dia adalah merupakan pokok di antara pokok agama ini. Dia merupakan pokok sunnah. Dia adalah merupakan pokok ajaran Ahlus Sunnah. Walidzalika qala al-imamu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, wahuwa imamun min a'immati Ahlus Sunnah, wahuwa imamun min a'immati al-hadith. Dia adalah merupakan ulama di antara ulama Ahlus Sunnah, dan dia adalah merupakan ulama di antara ulama hadith. Wahuwa aidan minal fuqaha, dan dia juga termasuk di antara para fuqaha. Qala as-sunnatu asharatun, faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Faqala isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar ila akhiri kalamihi. Berkata al-imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sunnah ada 10. Barang siapa yang di sisinya, atau barang siapa yang terkumpul di sisinya 10 poin, dan barang siapa yang meyakini 10 poin dengan benar, maka ia termasuk Ahlus Sunnah. Dia adalah termasuk Sunni. Dan barang siapa yang menyelisihi salah satu di antara 10 poin ini, maka dia telah meninggalkan Sunnah. Lalu beliau menyebutkan poin-poin yang penting dari 10 itu. Pertama adalah isbatul qadari, beriman kepada takdir, menetapkan takdir, yaitu beriman kepada rukun yang 4, beriman kepada takdir, beriman kepada ilmu Allah, yang berarti bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-imanu bil kitabah, beriman kepada kitabah, bahwa segala sesuatu telah Allah Ta'ala tuliskan di lauhil mahfud, di kitabin maknun, dalam kitab yang terjaga. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil masyiah, beriman kepada masyiah Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang terjadi dari segala sesuatu ini kecuali dengan masyiah Allah Ta'ala. Masya'allahu kana wa malam yasha'lam yakun. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah aliman bil khalqi. Anallaha talhuwal khaliqu al mutafarridu. Beriman kepada penciptaan bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dan yang paling khusus di sini bahasanya adalah bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka inilah beriman kepada qada dan qadar. Sedangkan yang kedua yang sedang kita bahas adalah taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Bahwa di antara ciri ahlu sunnah yang membedakan kepada seluruh ahlu bidah, mendahulukan Abu Bakar dan Umar dari sisi kemuliaan berkaitan dengan iman atau berkaitan dengan masalah imamah. Bahwa dia adalah khalifah yang hak. Dia adalah sebagai amirul mukminin yang hak. Dan Abu Bakar adalah seorang sahabat yang mulia. Umar adalah sahabat yang mulia. Maka dia adalah seorang sunni apabila seperti ini. Maka setiap orang yang menggunjing atau mencela, meremehkan Abu Bakar atau Umar apalagi dan yang lainnya, maka dia adalah bukan sunni, tetapi ahlu bid'ah, imma rafidah, wa imma khawarij, wa imma nasibi, wa imma mu'tazilah. Tidak lepas dari empat kelompok, imma dia rafidah, atau dia adalah khawarij, atau dia adalah nasibi, atau dia adalah mu'tazilah yang kita akan bahas nanti di ujung pembahasan ini. Dan berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dan ini pun kita akan ulang nanti, wa qala fi aqidatihi aqidah tahawiyah wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadi minhum wa la natabarra'u min ahadi minhum wa nabghadu man yabghaduhum wa bil ghaib wa bi وغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Beliau berkata, wanuhibbu, kami ahlu sunnah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Tidak seperti orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali sehingga menempatkan bukan dalam kedudukannya. Sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan, Ali adalah Allah. Dan kami pun tidak barok. Yang di sini tidak barok, artinya tidak mencela mereka, tidak membenci mereka, atau salah seorang di antara mereka. Dan kami membenci siapa yang membenci mereka. Atau orang yang ketika menyebut salah seorang di antara sahabat, mereka tidak menyebutkan kebaikannya. Atau mereka itu mencelanya, maka kami pun mencelanya. Siapa yang mencela sahabat, maka kami mencelanya. Dan kami tidak menyebut mereka kecuali baik. Mencintai mereka adalah bagian dari agama, iman, dan dia adalah ihsan. Dan membenci mereka adalah kufur dan nifak dan tughyan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah sisi yang pertama. Sisi yang utama. Bahwa kita berbicara tentang sahabat, karena dia adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Dan dijadikan sebagai usul. Dalam usul ahlu sunnah, mauqif yang benar terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Wa yataqidu ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah juga meyakini anna sahabah wasitatun bainana wa bainar rasul fi ma'rifati hadad din. Dan kita meyakini bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim adalah sebagai perantara di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama ini. Oleh sebab itu, kita akan mengetahui poin yang kedua, kenapa kita berbicara tentang sahabat. Bahwa kita meyakini dalam poin pertama ini, dan kenapa Ahlus Sunnah menetapkannya sebagai pokok dalam agama ini, dan sebagai pokok sunnah. Karena para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka dalam merupakan perantara bagi kita dalam memahami agama ini, dalam mengetahui agama ini, riwayatan wa dirayatan. Arti riwayah, bahwa kita mengetahui Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, dan kita mengetahui 14 surah, 30 juz, 6000 sekian ayat, maka semuanya adalah biriwayati sahabah. Itu adalah dengan periwayatan para sahabat ridwanullahi ta'alaihim. Wa kadzalika bimana dirayah ma'rifatu ma'ani nusus syar'iyah wa maqasid syariah wa tafsirul Qur'an wa tafsiru ahadisin Nabi SAW bima'rifati aw bitariqati sahabah. Demikian juga dalam makna diroyah, yang artinya kita memahami agama ini, apa dari maksud ayat-ayat, apa dari maksud hadis-hadis, apa maksud dari pensyariatan, hikmah yang terdapat dalam seluruh perintah Allah, dan hikmah dari seluruh larangan Allah Ta'ala, dan seluruh hikmah dari perintah Nabi SAW, dan seluruh hikmah dari larangan Nabi SAW, maka kita mengetahuinya dengan perantara para sahabat. Li'anna sahabata ridwanullahi ta'alaihim a'lamun nasi bilugatil arabiyah wal-Quran nuzilat bilugatil arabiyah. Wasahabah qad syahidu at-tanzila. Dan mereka para sahabat adalah yang menyaksikan turunnya ayat Quran ayatan, yaitu ayat per ayat. Dan mereka talaqi mengambil ilmu dari Nabi SAW secara langsung. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam mukadimahnya bahwa para sahabat ridwanullahi ta'alaihim berkata, kami tidak artinya membacakan ayat Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat. Dan kami tidak melewatinya dari 10 ayat kecuali kami memahami maknanya, memahami maksudnya, dan kami mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dari hukum dan konsekuensi yang mestinya diamalkan. Kemudian para sahabat adalah dikatakan abarruquluban. Mereka adalah orang yang paling dari sisi hatinya adalah bersih. Wa'amaku ilman, dan luas ilmunya. Wa'akallu takallufan, mereka adalah orang yang paling sedikit takallufnya. Mereka berada dalam kejernihan. Tidak ada subhat bagi mereka, dan tidak ada kesamaran bagi mereka, karena belum muncul pada zamannya adalah fitnah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazgu anha ila halik. Wa qala fi riwayah, antum 'ala bayyinatim rabbikum fatamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali akan celaka. kalian hari ini para sahabat dalam keadaan berada di atas petunjuk dari Rabbmu. Kalian berada di atas petunjuk, di atas hidayah Allah Ta'ala. Maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka adalah merupakan wasilah, perantara di antara kita dengan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Walidhalika qala al-alamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihil ma'ruf i'lamil muwaqi'in. Berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya i'lamul muwaqi'in dalam jilid pertama dalam muqaddimah, yang kesimpulannya beliau mengatakan, nau'ani fi talaqil ilmi. Dua jenis cara dalam pengambilan ilmu. Biwasitah wa bin wasitah. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa pengambilan ilmu ada dua. Ada pengambilan dengan perantara, ada pengambilan tidak dengan perantara. Orang yang mengambil ilmu dengan tanpa perantara, fahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yatalaqawna al-ilma mubasharatan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang mengambil ilmu secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengambil ilmu biwasitah dengan perantara, maka mereka adalah orang yang setelah para sahabat, fahumut tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Mereka adalah para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelahnya sampai kita hari ini. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kaidah yang sangat penting masalah isnad. Waqad qala al-Imam Muhammad Ibn Sirin wa Ibn Mubarak wa ghairu min al-ulama al-isnadu binad-din. Laulal isnadu laqala masya'a masya'. Bahwa sanad adalah merupakan agama. Seandainya agama ini diketahui dengan tanpa sanad, artinya periwayatan, orang yang menyampaikan kepada kita, maka tentunya orang akan berbicara tentang agama ini semaunya dan menisbatkan satu ucapan atau keyakinan atau perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semaunya. Wa kadzalika wa qad qala al-Imam Muhammad ibn Sirin in hadzal ilma dinun panduru aman ta'khudu dinakum. Berkata Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in yang mulia, sesungguhnya ilmu sanad ini adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu melihat mengambil agama ini. Maka dengan itu Ahlus Sunnah mensyaratkan dalam pengambilan agama ini bahwa sanad yang diterima adalah dua syarat yang utama. Yang pertama adalah ittisalu sanad, bahwa sanadnya adalah harus menyambung. Dan syarat yang kedua adalah an yakuna rawi thiqatan adlan dhabitan, bahwa seorang rawi mesti dia menyambung sanadnya, tidak boleh terputus. Sehingga dalam ulama, para ulama membahas dalam ilmu mustalah hadis, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati, hadis mudallas, itu hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua adalah thiqah. Yang mencakup makna thiqah itu an yakuna adlan dhabitan, bahwa seorang perawi itu mesti adil. Yang dimaksud dengan adil adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Orang yang tidak memiliki sifat fasik, yaitu bermaksud untuk berdusta atau dituduh berdusta, maka itu adalah secara ringkas adalah makna adil. Adapun babit, bahwa seorang rawi itu harus babit. Babtu kitabin wa babtu sadrin. Babtu kitabin artinya adalah seorang rawi yang menyampaikan agama ini, apabila dia meriwayatkan dengan tulisan, maka dia harus menjaga tulisannya dari setiap kekeliruan, penambahan atau pengurangan, atau mungkin hilang bukunya dan sebagainya. Yaitu siyanatul kitab, menjaga tulisannya. Adapun dhabtu sadrin, di mana dia harus mampu menyampaikan apa yang dia dapatkan ketika dia diminta atau menyampaikan apa yang dia dapatkan, maka inilah seorang rawi. Adapun syarat hadis sahih dibahas oleh para ulama, yaitu 5 syarat. Matasala sanaduhu binakli adli dhabitin an mithli wa alayyakuna syadan walamu alala. Hadis sahih itu syaratnya ada 5. Pertama, menyambung sanadnya. Kemudian riwayatnya adalah dhabit. Kemudian adil. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tidak syad. Yang kelima adalah tidak ada illah. Maka para ulama ahlu sunnah membangun agamanya di atas sanad. Karena memang agama ini melalui sanad. Dan sanad yang pertama adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian, alasan yang kedua kenapa kita berbicara tentang sahabat. Kita memastikan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam. Yang tidak seperti ini jangan dikatakan sunni. Bahwa tidaklah orang berbicara tentang sahabat illa lahu khabi'ah su. Bahwa tidaklah orang berbicara miring tentang sahabat. Meremehkan tentang sahabat. Menggunjing tentang sahabat. Menggimbah tentang sahabat. Kecuali tersembunyi kejelekan di dalam hatinya. Dan ini telah diungkapkan oleh para ulama terdahulu. Bukan ucapan saya hari ini. Dan saya akan bacakan dari perkataan para ulama terdahulu. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Qal. Dia berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Wadzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wal Qur'an haqqun wa ma ja'a bihi haqqun. Wa inna ma ada ilaina hadzal Qur'an wa sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilul kitaba wa sunnata. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah halaman 97. Dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, jilid 1 halaman 10. Beliau berkata, "Jika kamu melihat seseorang yang mencela para sahabat, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah zindik. Dia adalah orang fasik, dia adalah kafir. Kenapa? Sebab dalam keyakinan kami bahwa Rasul itu benar. Ketika Nabi SAW memuji para sahabat, maka Rasulullah SAW adalah benar. Wal Qur'ana haqqun, dan Qur'an adalah hak. Maka ketika Allah Ta'ala memuji dalam Qur'an tentang sahabat, maka itu adalah benar. Wa ma ja'a bihi haqqun." Lalu beliau mengatakan, "Dan tidaklah agama ini, Qur'an dan sunnah ini sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Inilah yang saya tadi katakan bahwa para sahabat adalah sebagai perantara bagi kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah mereka menjarah, artinya di sini mencela, atau melaknat, atau mereka itu berbicara buruk, kecuali mereka adalah ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini menunjukkan ada khabi'ah su, ada tujuan jelek. Kenapa orang-orang rafidhah dan semisalnya, dan ini adalah merupakan kaki tangannya orang-orang Yahudi, mereka mencela para sahabat. Intinya adalah ingin membatalkan Quran dan Sunnah. Ingin meragukan bagi kaum muslimin tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidaklah mereka mencacati perantaranya, kecuali adalah mencacati apa yang dibawanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ditanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dalam jilid 8, 142. qala al-imamu Ahmad lama su'ila an rajulin tanaqqas Muawiyah wa Amr ibn al-As ayu qalu rahu rafidi qala innahu lam yajtari alaihi ma illa wal khabi'ah su man taqasa ahadan minas sahabah ila wal hudakhila su wa qala fi riwayah idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabah bisu'in fatah alal islam. Lu berkata ketika ditanya tentang orang yang mencela Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan mencela Amr bin As radhiyallahu taala anhu, apakah dia dikatakan rafidhi? Maka dia berkata, tidaklah orang itu bersikap buruk mencela dan sejenisnya kepada keduanya kecuali di dalam hatinya ada tujuan buruk, dan tidaklah seseorang mencela di antara para sahabat kecuali dalam hatinya ada keburukan, ada niat yang buruk. Dan jika kamu melihat seseorang menyebut para sahabat dengan keburukan, maka pertanyakanlah keislamannya, maka cacatlah keislamannya. Al-Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala juga ditanya tentang Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i. Beliau berkata, innamal islamu kadarin laha babun. Fababul islami sahabatu. Faman ada sahabata innama aradal islam. Kaman naqoral baba awna aina qobahu. Innama yuridu dukhulad dari. Qala, faman arada muawiyata innama arada sahabata. Dalam kitab Tahdimul Kamal lil Hafil Mizzi dalam jilid ke-1 339. Dia berkata, hanyalah Islam seperti rumah, baginya ada pintu. Pintu Islam adalah sahabah. Sangat indah sekali. Karena kita tidak tahu tentang hakikat Islam kecuali dengan melalui para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Maka beliau mengatakan, tidaklah orang itu mencacati sahabat, mencela para sahabat kecuali ingin mencela Islam dan mencacati Islam. Maka tidak ada orang yang meremehkan para sahabat, berbicara dan menggunjing, kecuali mereka adalah mencacati Islam. Kalau mereka mengatakan para sahabat adalah seperti hari kita hari ini, tidak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam ini, maka tidaklah mereka berbicara tentang sahabat kecuali mereka adalah mencacati Islam. Beliau mengatakan seperti orang yang mengetuk pintu, dia tidak mungkin melakukannya kecuali dia ingin masuk rumah. Dan barang siapa yang mencela Muawiyah, maka hakikatnya dia adalah mencela para sahabat semuanya. Dan kita lihat ungkapan seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mus'ab. Qala Mahdi, ma taqulu fiman yantaqisu sahaba? Qultu zanadika, li'annahum mastata'u an yusarrihu binaqsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanaqqasu ashabahu faka'annahum qalu kana yashabu sahabatus su. Beliau pernah ditanya, bagaimana pandangan orang yang mencela sahabat? Maka dia mengatakan, dia adalah zanadikah, dia adalah orang kafir, dia adalah fasik. Sebab awalnya mereka tidak mampu kalau langsung mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mencela para sahabatnya. As-Sarkhasi berkata, asy-syari'ah innama, yani balagona binaklihim faman ta'ana fahuwa mulhidun munabidun lil islam dawa'uhu saib in lam yatub. Dalam kitab Usul Sakhrasi jilid 2 132 beliau berkata, hanya syariat ini sampai kepada kita dengan mereka para sahabat. Barang siapa yang mencacati mereka, maka dia adalah orang mulhid, melimpar hakikat Islam, bertentangan dengan Islam, dengan hakikat Islam, dengan hakikat tuntunan Islam, maka obatnya adalah pedang apabila dia tidak bertobat. Artinya dipenggal lehernya apabila dia tidak bertobat. Nah, kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dan lisan kita senantiasa menjadi lisan yang baik terhadap para sahabat Nabi SAW. Maka dalam jawaban yang kedua ini menunjukkan bahwa tidaklah orang itu berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah punya tujuan buruk terhadap Islam yang mulia ini. Mereka akan mencacati keabsahan syariat Islam, keabsahan Al-Qur'an, keabsahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila dicacati orang yang membawanya, maka otomatis yang dibawanya adalah cacat. Dan kita mengetahui di sana ada 4 kelompok yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ahlu Sunnah, Ijma ulama, min zaman ini ila zaman, dari zaman ke zaman. Mereka yang pertama adalah Asy'iyah. Dan Syiah tentang sahabat secara umum ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Asy'iyah atau Tafdhiliyah. Alladzina yufadiluna aliyan ala sa'iri as-sahabah walakinahum la yatabarra'una wa la yukaffiruna man siwahu. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dinamakan dengan Syiah Tafdhiliyah, adalah orang-orang yang mengutamakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu atas seluruh para sahabat. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka, para sahabat. Tetapi kelompok ini tidak barok, tidak mengkafirkan sahabat yang lainnya. Maka mereka dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Adapun yang kedua adalah Syiah Tabri'iyah. Taban alladzina yufadiluna Ali thumma yatabarra'una an sa'iri sahabah aw ba'dhum yaqul illa thalathah wa hum yukaffiruna ma'ada thalathah. Mereka adalah dinamakan dengan Syiah Tabri'iyah. Itu orang-orang yang mengutamakan Ali dan mereka berlepas diri mengkafirkan seluruh sahabat. Mereka meyakini bahwa setelah Nabi SAW wafat, para sahabat adalah murtad. Kecuali 3 menurut sebagian mereka. Yaitu Miqdad Ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Adapun yang ketiga adalah Syiah Al-Gulat. Al-Gulatu Syiah, Al-Gulatu Rafidah. Itu orang-orang yang mengatakan darajah mensifati Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu atau Ali radhiyallahu ta'ala anhu atau imam yang 12 secara umum dan khususnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah Tuhan. Mereka mengatakan dia adalah dia. Ali adalah Allah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahkan lebih afdal dari manzilah imamah, dari manzilah nubuah, dari kedudukan para nabi ridwanullah ta'ala alaihim, bahkan dikatakan Ali adalah Tuhan. Dan inilah yang diperangi oleh Ali sendiri radhiyallahu ta'ala anhum sampai dibakar oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka adalah gulatu rafidah, kecuali yang lari ketika dikejar oleh Ali dan bala tentaranya. Ini adalah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij alladzina yukaffiruna aliyan wa Amr bin As wa Abu Musa al-As'ari wa Muawiyata, yaitu mereka orang-orang yang mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Abu Musa al-As'ari, mengkafirkan Muawiyah dan seluruh sahabat yang ridha dengan tahkim dan orang-orang yang di luar mereka, maka mereka adalah dikafirkan. sebagaimana dalam pembahasan pagi tadi dijelaskan oleh Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala tentang siapa Khawarij, yang mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, mereka adalah orang-orang Khawarij. Maka mereka pun buruk terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi. Adapun orang-orang yang ketiga adalah yang dinamakan dengan Nasibi, yaitu alladzina yabghuduna wa yansibuna al-adawata li ahlil bait. Itu orang-orang yang menanamkan kebencian dan mereka mengkafirkan kepada ahlul bait, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mereka adalah lawan dari Syiah Rafidhah. Mereka gulu terhadap para Ali bin Abi Thalib, sedangkan Nasibi adalah lawannya. Karena mereka adalah dianggap bahwa imamah itu hanya dari Bani Abbasiyah dan seterusnya. Benci ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, para pendengar yang dirahmati Allah taala. Adapun kelompok yang keempat adalah Al-Mu'tazilah, di mana orang Mu'tazilah ini keumumannya mereka adalah tidak jelas tentang sikap mereka terhadap para sahabat Nabi SAW. Tetapi yang paling muncul hari ini, yang dinamakan dengan Asraniyun adalah orang-orang Orientalis. Dan ini sepaham bagiannya dengan orang-orang Mu'tazilah, bahwa para sahabat Ridwanullahi Ta'ala alaihim tidak memiliki sifat adil. Yang di situ adalah menyebabkan kita harus mengambil sunnah mereka, perkataan mereka. Bahwa istimbat-istimbat para sahabat, fikih para sahabat tidak memiliki manzilah. Sebab mereka mengatakan kondisi dan sebagainya adalah berbeda dengan hari ini. Dan sebagainya dan sebagainya, sehingga ucapan para sahabat, fikih para sahabat, fahmu sahabah, pemaham para sahabat tidak memiliki manzilah buat mereka. Semuanya ini adalah menyimpang. Nah, maka ahli sunnah menetapkan kaidah yang sangat agung tentang sahabah Ridwanullahi Ta'ala alaihim, yang kita akan jelaskan secara singkat hari ini. Sahabah dalam definisi istilah adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ibnu Hajar rahimahullah taala telah menjelaskan tentang definisi para sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun melihat katanya ini kurang sempurna. Karena Ibnu Ummi Maktum ya, itu adalah buta, dia tidak melihat. Maka Ibnu Hajar mengatakan kalimat laqiyah, sehingga ini adalah sempurna. Laqi artinya talaqil ilmu, walaupun tidak melihatnya. Mu'minan bihi, dan beriman kepadanya, itu beriman di zamannya. Maka orang yang melihat Nabi SAW tapi tidak beriman di zamannya, apabila dia beriman setelahnya, maka dia juga tidak dinamakan dengan sahabah. Para ulama menamakannya dengan al-muhadram. Yang ketiga adalah mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Maka mereka itulah yang dinamakan dengan sahabah. Jadi sahabah adalah, tadi dobitnya ada tiga. Jadi kaidahnya ada tiga. Beriman artinya melihat Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, beriman di zamannya, dan mati dalam Islam. Maka mereka itu adalah sahabat. Apa kewajiban kita dan hak kita kepada para sahabat Ridwanullahi ta'alaihim? Nah, para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah khusus ya, tentang para sahabat seperti tadi dijelaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kewajiban kita kepada para sahabat, saya kumpulkan, atau kami kumpulkan dari perkataan para ulama, ini adalah 10 poin yang sangat penting. Jadi sikap kita bersama para sahabat, kita rinci dengan 10 poin. Yang pertama adalah wujubu mahabbatihim, wajib untuk mencintai mereka. Yang kita akan jelaskan dalil-dalilnya dan kaidahnya. Yang kedua, addu'a'u alaihim, at-tarahumu alaihim, wal istighfaru lahum. Yang kedua adalah mendoakan mereka dengan memintakan kerahmatan bagi mereka. Jadi meminta rahmat kepada Allah buat mereka. Wal istighfaru lahum, dan memintakan ampun buat mereka. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, an-na'taqida anna as-sahabata kulluhum udulun. Yang ketiga, kita meyakini bahwa para sahabat semuanya adil. Tidak ada yang tidak adil, semua sahabat adalah adil. Yang keempat, atamashi ma'a muqtadiyatin nusus fit tartibi man nazili as-sahabati wa isbati fadailihim. Yang keempat adalah mengikuti tuntunan nas dalam menyebutkan tingkatan para sahabat dan keutamaannya. Artinya di sini bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Utsman, Utsman lebih utama dari Ali radhiyallahu taala. Ketika kita menyebutkan keutamaan mereka dan kedudukan mereka, maka kita harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Sebagaimana umpamanya Ahlul Badar lebih afdal dari Ahlul Uhud. Ya. Dan seterusnya. Yang kelima, tahrimu subbihim ridwanullahi ta'alaihim. Kita meyakini haramnya mencela mereka. Jadi kita meyakini haramnya mencela mereka. Mencela mereka adalah haram. Yang keenam, bughdhu man yabghaduhum, mencela siapa yang mencela mereka. Artinya kita membenci orang yang membenci mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Yang ketujuh, wujubul imsak amma syajaru bainahum. Wajibnya berdiam diri, tidak memberikan komentar terhadap apa yang terjadi di antara mereka, dari apa yang terjadi dari pertikaian ataupun perselisihan di antara mereka. Seperti antara Muawiyah dengan Ali, maka kita tidak memberikan komentar, apalagi komentar buruk. Yang kedelapan, asyhadah liman syahidalahu, yani asyhadatu bil jannah liman syahidalahu Rasulullah SAW bil jannah. Artinya kita menyaksikan atau menetapkan dengan surga siapa yang telah disaksikan oleh Nabi SAW bahwa dia adalah sebagai penghuni surga. Ya, seperti orang-orang yang disaksikan adalah 10 orang dan diantaranya sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullahi ta'alaihim. Yang kesembilan, al-kafu an ma'sa'iwihim allati in sadarat an ahadi minhum fahiya qalilah binisbati lima lahum minal mahasin wal fadail. Yaitu juga berdiam untuk tidak memberikan komentar apabila terjadi satu kesalahan di antara mereka. Atau kita dapatkan ada maksiat salah seorang di antara mereka. Dan kita mengetahui bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim memiliki kebaikan dan keutamaan. Maka kesalahan mereka ditimbang dengan kebaikannya adalah sedikit. Jika tak seandainya terjadi di antara mereka. Kemudian yang ke-10, dan ini sangat penting, al-ihtijaju bi-ijma'ihim wal-iqtida'u bihim wal-ahdu bi-atharihim wa bi-aqwalihim. Yang ke-10, berhujah dengan ijma' mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam cara kita beragama dan dalam melaksanakan agama ini. Mengambil ucapan-ucapan mereka, mengambil peninggalan-peninggalan mereka. Dan kita tentunya dalam memahami agama mendahulukan ucapan mereka dari ucapan yang lainnya, sebagaimana amal para ulama ridu ta'ala alaihim. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita bahas poin yang pertama, wujubu mahabbatihim, wajibnya mencintai mereka. Min aqaidi ahli sunnah wal jamaah wujubu mahabbati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok ajaran ahlu sunnah adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ini dalam surat Al-Hasyr ayat 10, dan ayat sebelumnya menyebutkan tentang Muhajir dan Ansar. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah kami, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah menduluk kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini secara jelas terisyarat di dalamnya, terdapat di dalamnya sebuah perintah mencintai mereka dari beberapa sisi. Sebab tidak mungkin orang mendoakan kecuali hatinya adalah cinta. Dan tidak mungkin orang berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah dijadikan dalam hati kami ghil, kebencian, kedengkian, hasad, kecuali dalam ayat ini adalah perintah mencintai mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu Al-Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wahubbuhum dinun. Jadi mencintai mereka adalah agama. Bagaimana mencintai para sahabat adalah merupakan bagian dari agama, tuntunan dari agama. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sangat jelas. Sebab dalam agama ini kita diperintahkan untuk berloyalitas kepada orang-orang beriman, berwala kepada orang-orang beriman. Maka secara otomatis yang pertama berhak untuk kita loyal kepadanya adalah para sahabat, sebab mereka adalah orang yang paling pertama disifati dengan iman. Kemudian kita mengatakan bahwa mencintai mereka adalah iman, bagian dari iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis Anas bin Malik, ayatul iman hubul ansar wa ayatul nifak bughdul ansar. Hadis sahih, lihat dalam Sahih Bukhari. Ciri iman adalah mencintai orang-orang ansar, dan ciri munafik adalah membenci orang ansar. Otomatis muhajir. Dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda tentang orang ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yabghaduhum illa munafiq. Man ahabahum abah ahabahullah wa man abghadahum abghadahullah. Tidak mencintai mereka orang-orang ansar kecuali orang mukmin, dan tidak membenci mereka kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah Ta'ala membencinya. La yabghadul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di mana Nabi SAW mengatakan, tidaklah membenci orang ansar, orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Maka ini jelas ya, wajibnya mencintai mereka. Adapun wajibnya untuk mendoakan mereka, para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, dari ayat yang tadi adalah sangat jelas. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Amaru an yastaghfiru li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umiru afwan an yastaghfiru li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasubuhum. Mereka diperintah untuk memintakan ampun bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mencelanya. Maksudnya di sini adalah ketika beliau berbicara tentang orang-orang Rafidhah. Berbicara tentang orang-orang Khawarij juga dan yang lainnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Maka ini adalah kewajiban yang kedua, bahwa kita wajib untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintakan ampun buat mereka. Adapun yang kedua, anna sahabat taquluhum udul, bahwa sahabat semuanya adalah adil. Para sahabat semuanya adalah adil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, adil yang dimaksud dalam istilah para ulama dan menurut qauli yang rajih, yaitu man kana hasanatuhu aktsaru min sayiatihi, adalah orang yang kebaikannya adalah lebih banyak dari keburukannya. Maka itulah adalah hakikat adil yang sesungguhnya. Dan bukanlah adil orang yang terlepas dari dosa. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lau kanal adlu man la dhadma lahu lam najid udulan. Walau kana kullu mudnibin adlan lam najid majruhan. Walakinal adlu man istaba'al kabair wa kanat hasanatu aktsaru min masawihi." Beliau berkata, kalaulah orang yang adil adalah orang yang tidak pernah berdosa atau yang baginya tidak ada dosa, maka kita tidak akan mendapatkan orang adil. Demikian juga kalau seandainya setiap orang yang berdosa adalah adil, maka kita juga tidak akan mendapatkan orang yang dijarah. Artinya tetap ada ketika mereka ditimbang. Tetapi orang yang adil adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Dan adil yang dimaksud di sini adalah sudah barang tentu dengan definisi dari sahabat ridwanullahi ta'alaihim adalah selamatnya mereka dari sifat yang tadi. Dan bukan yang dimaksud dengan adil adalah mereka adalah maksum. Mereka adalah maksum. Tetapi yang dimaksud dengan adil tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim adalah seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, jika seandainya ada di antara mereka yang melakukan dosa besar, maka mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka dengan itu tetap keadilannya. Dan mereka tidak melakukan israr ala shagair. Mereka tidak ada yang pernah melakukan terus-menerus dalam dosa kecil. Dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, kebaikannya lebih banyak daripada apa yang terjadi di antara mereka dari sebuah maksiat atau kesalahan. Kemudian, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dimaksudkan mereka adalah tidak pernah dalam hati mereka bermaksud dusta, ataupun tidak ada yang tertuduh dusta, sehingga keimanan mereka, amal soleh mereka, itulah yang menjadikan mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim terlepas dari setiap perkara yang menyebabkan mereka tertolak ucapannya, yang menyebabkan riwayatnya adalah tertolak. Maka di sisi mereka tidak terkumpul hal-hal yang menyebabkan mereka ditolak. Kemudian keadilan para sahabat adalah telah tetap dengan empat hal. Bidilalatil kitabi, wadilalatis sunnati, wabidilalatin nadri. Yani al-aqlis sahih, an-nadris sahih. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa adilnya para sahabat telah ditunjukkan dengan empat dalil. Yang pertama adalah dalil dari Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan secara langsung telah mentakdil mereka bahwa sahabat semuanya adalah adil. Dengan berbagai ayat Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَقُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat udulan, khiyaran, umat yang adil dan umat yang pilihan. Karena kita punya kaidah, setiap ayat pujian yang ada di dalam ayat Al-Quran, maka para sahabat adalah orang yang pertama untuk mendapatkannya. Dan khitab yang pertama ini, wakadzalika ja'alnakum, seandainya kalimat kum kepada seluruh umat, maka para sahabat adalah orang yang pertama dikhitab, orang yang pertama terpanggil. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalimat kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Maka khitab ini adalah yang pertama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, maka Allah Ta'ala mengatakan, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini adalah pujian dari Allah Ta'ala sekaligus. Yang merupakan pujian Allah Ta'ala kepada mereka. Dan demikian apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dan sangat banyak. Dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian yang terada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa ladhiyalunhum, summa ladhiyalunahum. An-nujumu amanatul lisama, fa'idha dahabatin nujum atas sama matu'adun, wa ana matuli ashabi fa'idha dahabtu ata ashabi ma yu'adun. Nabi SAW memberikan perumpamaan bintang-bintang adalah sebagai penjaga langit. Kemudian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim adalah merupakan waris Nabi SAW dan sebagai penjaga agama ini. Dan hadis-hadis yang lain yang menyatakan hal itu. Adapun ijma, para ulama telah menukil ijma sebagaimana dinukil ijma oleh Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Dan telah dinukil ijma oleh Imam Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wafana para sahabat ridwanullahi ta'alaihim semuanya adalah adil. Di mana Ibnu Salam mengatakan, lis sahabati. Ini khasisah. Sahabat itu semuanya punya kekhususan. Wahi annahu la yus'al an adalati ahdi minhum. Bal dhalika amrun mafrugun anhu liqaunihim alal itlaki. Mu'addilina binususil kitabi wa sunnati. Wa ijma'i man yu'tad bihi fil ijma'i minal ummah. Para sahabat itu tidak usah ditanya tentang keadilan salah seorang di antara mereka. Karena keadilan mereka telah dilegalitas oleh nas Quran, sunnah, dan ijma' yang diterima ijma'nya. Ijma' yang telah diterima apa ijma'nya? Berkata Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, inna jami'al ummati yani majma'atun ala ta'dili man lam yubal spitan minhum aw wa amma man yulbis minhum wa dhalika min maqtali Utsman radhiyallahu ta'ala fa ajma man yu'tadu bihi aidan fil ijma' ala ta'dilim ihsanan lidhanni bihim wa hamlan lahum fi dhalika alal istihad. Dan demikian juga ini dalam perkataan Imam Iraqi rahimahullahu ta'ala tentang seluruh sahabat ridwanullah ta'alaihim. Mereka adalah adil berdasarkan ijma. Adapun yang ketiga adalah berdasarkan akal yang sehat, maka tentunya bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini kecuali Allah ta'ala menjaga para pembawanya. Di mana para pembawa agama ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seandainya ada salah seorang di antara sahabat yang tidak adil, maka otomatis bertentangan dengan firman Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dzikra itu Quran dan kami menjaganya. Karena kita meyakini mencacati sahabat adalah mencacati Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka para sahabat adalah semuanya adil. Adapun yang keempat, atamashi ma'a muqtadayati nususi fi tartibi manazilis sahabah wa isbati fadailihim. Di mana para ulama, semoga Allah taala merahmati mereka, telah beristihad dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, dari dalil Al-Qur'an dan sunnah tentang kedudukan para sahabat. Bahwa ahli sunnah telah ijma, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling mulia, kemudian setelahnya adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, kemudian setelahnya adalah Ali. Walaupun pernah dinisbatkan kepada sebagian ahlu sunnah, ada yang mendahulukan Ali dari Utsman. Walaupun mereka ijma' setelahnya. Maka kita mengetahui, para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, di mana para ulama telah mendudukan para sahabat, tingkatan-tingkatan para sahabat, maratibus sahabah. Di mana maratibus sahabah dikatakan oleh para ulama, wasababu ikhtilafi maratibihim quwatul iman wal ilmi wal amalu salih wasabki ilal Islam. Di mana para ulama menetapkan perbedaan tingkatan para sahabat disebabkan kekuatan iman, ilmu, dan dari sisi amal soleh dan terdahulunya masuk Islam. Maka sebagian para ulama menyusun tingkatan para sahabat seperti diantaranya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala menyusun tingkatan para sahabat dengan tingkatan-tingkatan sebagai berikutnya. Jadi para ulama mereka berbeda-beda dalam mendudukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Ya. Di antaranya ada yang membagi kepada 5 tingkatan, ya. Itu yang pertama Muhajir, kemudian Ahlu Badar, kemudian orang Ansar, kemudian yang masuk Islam sebelum Futuh, dan yang kelima adalah orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Sa'ad mengatakan dengan tingkatan yang lain, yang pertama adalah Al-Badariyun min munal muhajirin, orang-orang yang ikut perang Badar dari Muhajir. Yang kedua adalah Al-Badariyun min al-Ansar, orang-orang yang ikut Badar, perang Badar dari orang Ansar. Yang ketiga adalah Alladzina lam yashhadu Badaron walahum Islamun qadim, adalah orang-orang yang tidak ikut perang Badar tetapi mereka terdahulu dalam masuk Islam. Nah, kemudian yang keempat Alladzina aslamu qabla al-fathi, yang masuk Islam sebelum Futuh. Kemudian yang kelima adalah Alladzina aslamu ba'da al-fathi. Dan Imam Hakim rahimahullahu ta'ala menyusunnya tingkatan para sahabat ridwanullahi ta'alaihim sampai kepada 5 tingkatan. Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala menyusun para sahabat, artinya tingkatan para sahabat, kepada 12 tingkatan. Ya, silakan dilihat dalam kitab Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Yang jelas para ulama membedakan tingkatan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ya, yang dinyatakan mereka dalam masuk surga, ya, 10, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang kita juga akan jelaskan nanti insyaallah. Nah, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, nah, ahlus sunnah dalam meningkatkan, apa artinya dalam menyebutkan tingkatan para sahabat itu sesuai dengan dalil, dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang paling mulia. Maka Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan takdimu Abi Bakrin wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam masalah khilafah, demikian juga dalam masalah iman. Jadi baik dalam masalah khilafah ataupun di dalam masalah iman. Dan ini juga pembahasannya panjang, tapi kita membahas singkat tentang tingkatan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian yang kelima adalah tahrimu subbihim, yaitu diharamkan untuk mencela mereka. Nah, dalil yang menunjukkan haramnya mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan larangan mencela, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat jelas, ya. Jadi dalil yang menunjukkan larangan mencela para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim adalah sangat jelas, ya. Ya, pertama kita lihat, ya, tentang kaidah sangat penting tentang larangan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama firman Allah ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'ada lahum adaban muhina. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ini larangan kita mencela Allah dan Rasulnya, dan kita larangan untuk mencela orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, menyakiti. Maka ayat ini adalah mengandung larangan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela, larangan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Wa man akthar man yadkhulu fi hadzal wa'id al-kufra billah wa rasulihi thamar rafidah alladhina yantaqisuna sahabah wa yu'ibunahum bima qad bara'humullahu minhu wa yasifunahum binaqidi ma akhbarallahu anhum." Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan yang termasuk dengan ancaman yang ada dalam ayat ini, yaitu kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya, yang seperti Rafidhah. Ini tidak ada yang lebih banyak daripada Rafidhah, sebab mereka adalah mencela para sahabat, dan mereka menyebutkan aib para sahabat, artinya mencela, mencaci para sahabat. Yang Allah Ta'ala artinya telah mensucikan mereka, mereka mensifati dengan bertentangan apa yang disifati oleh Allah Ta'ala, yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala tentang pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, karena Allah Ta'ala telah memuji mereka. Lihat di dalam ayat yang kedua, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidau alal kufar ruhama'u bainahum. Maka lihat di sini, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu. Siapa di sini? Ini adalah para sahabat ridwanullahi ta'alaihim. Maka di sini menunjukkan dalil tentang kehebatan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menentang ayat ini. Maka ia telah mencacati ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubu ashabi." Janganlah engkau mencela sahabatku. "Fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim aw nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku demi zat yang aku berada di tangannya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seseorang mengimpakan emas sebesar gunung Uhud. Jadi seandainya salah seseorang di antara kita mengimpakan sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai mereka para sahabat ataupun setengahnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa'lam anna subba sahabati radhiyallahu ta'ala muharramun min fawahishil muharramat. Sawa'un man labisil fitan min wawirihi li'annahum mujtahiduna fitilkal hurubi wa muta'awilun." Ketahuilah bahwa mencaci sahabat adalah haram. Dia adalah termasuk kejelekan yang diharamkan Allah Ta'ala. Sama saja orang yang kita ketahui terjadinya fitnah di antara mereka ataupun tidak. Sebab mereka semuanya adalah berijtihad terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Dan hadis-hadis yang lainnya. Oleh sebab itu, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Tuhawi mengatakan, "Wabug, ya, kufrun, wanifakun, watugian." Maka membenci sahabat dan mencaci sahabat, mencela sahabat adalah kufur. Kenapa kufur mencela sahabat ridwanullah ta'ala alaihim secara umum, ini belum kita tafsir, ya, mencela sahabat. Para ulama mengatakan, "Subbu sahabah ta'nun fillah wa ta'nun fi kitabillah wa ta'nun fi syari'ah wa ta'nun aidan fi Ali radhiyallahu ta'ala anhu." Sebab mencela sahabat, apalagi mengkafirkan para sahabat, maka ini adalah memiliki, mencela sahabat memiliki akibat yang sangat berbahaya, yaitu pertama, mencacati Allah. Artinya kita buruk kepada Allah. Kenapa? Sebab seolah-olah kita menisbatkan jahil kepada Allah, menisbatkan bodoh kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Bagaimana Allah Ta'ala memuji dalam ayat Al-Quran kalau sahabat itu ternyata adalah bukan orang baik? Seolah-olah kita mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi dari hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala memuji Muhajir dan Ansar, memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji Umar, memuji Utsman dan para sahabat yang lainnya. Lalu Abu Bakar Umar itu kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi. Yang kedua adalah ta'nun fil Qur'an. Seolah-olah dia menolak Al-Quran, mencacati Qur'an, membantah Al-Quran. Karena Allah Ta'ala dalam Qur'an atau Al-Quran telah menghabarkan kepada kita ratusan ayat yang berupa pujian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ta'nun fi Rasul, mencacati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta atas kita, seolah-olah ia mengatakan begitu. Bagaimana memuji para sahabat, mengatakan Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan yang lainnya. Bilal bin Rabah di surga, Ukasa di surga. Lalu mereka mati dalam keadaan kafir. Berarti Rasulullah SAW berdusta atas kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Dan demikian juga ta'nun fi syari'ah, pencacatan kepada syari'ah. Sebab apabila yang membawanya cacat, maka yang dibawanya adalah cacat. Dan bagi orang-orang Rafidhah tanpa sadar, mereka juga mencacati Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dikatakan mencacati Ali radhiyallahu taala anhu? Sebab telah tetap dengan riwayat yang sahih ijma, bagi orang yang tidak sombong dengan akalnya dan pengakuannya, bahwa Ali radhiyallahu taala anhu berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, berbaiat kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dan berbaiat kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia adalah berbaiat kepada seorang yang dianggap kafir. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia melakukan sebuah maksiat, tidak berbaiat kepada orang kafir ataupun maksiat dari yang lain. Dia tahu kafir, tidak ngasih tahu kepada yang lain bahwa dia adalah kafir. Maka orang-orang Syiah Rafidhah dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ajaran Syiah, maka sesungguhnya mereka adalah mencacati Ali radhiyallahu taala anhu. Dan memang orang-orang Syiah adalah tidak cinta kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan tidak cinta kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, yang sekarang mereka mengagung-agungkan hari kematian Husain radhiyallahu taala anhu, karena yang membunuh Husain radhiyallahu taala anhu adalah Syiatul Kufah. Adalah Syiah orang-orang Kufah yang mereka mendusta kepada Al-Husain ibnu Ali bahwa mereka akan membaiat Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, tetapi mereka berdusta. Dalam ujungnya mereka membunuh Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, yang bersekongkol dengan seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Ziyad dan Samru bil Jishun. Itulah pembunuh Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, bukan Yazid ibnu Muawiyah seperti dituduhkan dari lisan-lisan yang keji dari orang-orang Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah salah satu bahaya mencela dan mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tafsir tentang hukum mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini telah dibahas oleh para ulama bahwa beberapa poin yang menunjukkan bahwa mengkafirkan para sahabat ataupun mencaci para sahabat, apabila mengkafirkan seluruh sahabat maka ini adalah hukumnya kufur. Apabila mencaci salah seorang sahabat yang di situ telah ijma dan dalilnya mutawatir tentang keadilannya, maka itu pun kafir. Dan apabila mencacati sahabat ridwanullah ta'alaihim dengan tujuan mencacati agama yang mulia ini, maka dia adalah kafir. Demikian juga yang mencacati ummahatul mukminin yang telah ijma para ulama dan dalil-dalil telah mutawatir tentang kemuliaannya, maka mereka pun dianggap kafir. Adapun yang mereka mencela sahabat bukan karena tujuan agama tetapi karena dunia, maka para ulama mengatakan itu tidak sampai kepada derajat kafir, tetapi dia adalah merupakan dosa yang sangat besar dan termasuk perbuatan bid'ah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan yang poin yang selanjutnya dengan singkat adalah bugdu man yabghuduhum, membenci siapa yang membenci mereka. Nah, kenapa membenci orang yang membenci sahabat adalah wajib? Sebab kita memahami ayat ataupun hadis Nabi SAW bersabda, "Ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Bahwa simpul iman adalah cinta karena Allah dan cinta siapa yang dicintai Allah dan benci apa yang dibenci Allah dan benci kepada siapa yang dibenci Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah termasuk membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga martabat mereka. Nah, adapun poin yang selanjutnya adalah wujub al-imsak ama syajaru bainahum. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah dan di antara pokok ajaran ahlu sunnah adalah untuk tidak memberikan komentar terhadap apa-apa yang terjadi di antara mereka dari bentuk terjadi pertikaian di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Apa yang dimaksud di sini? Kita tahu apa yang terjadi di antara para sahabat, ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi semoga Allah Ta'ala meridhoi kepada mereka, ya. Khilaf di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yaitu tentang perbedaan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Nah, kewajiban kita adalah untuk diam, ya. Tidak memberikan komentar. Tidak mengeluarkan lisan yang buruk tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwan yang dirahmati Allah taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka kita tetapkan kaidah sebagai berikut, ya. Bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi perselisihannya, pertama bukan perselisihan tentang akidah, bukan perselisihan tentang manhaj, dan bukan perselisihan tentang usul agama ini yang mewajibkan mereka tercacati salah seorang di antara mereka. Tetapi apa yang terjadi di antara mereka adalah sifatnya adalah ijtihadiyah. Jadi apa yang terjadi di antara mereka adalah sifatnya yang berkaitan dengan ijtihadiyah, yang sifatnya adalah ijtihadi, bukan mereka itu adalah berkaitan dengan hawa nafsu, pertikaian yang berkaitan dengan kedudukan, bukannya. Tetapi sifatnya adalah berkaitan dengan sifat ijtihadiyah. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perkaranya adalah ijtihadi, maka kewajiban kita adalah untuk tidak membicarakan tentang apa-apa yang terjadi di antara mereka. Sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagaimana dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di antara mereka tidak menyebabkan kita adalah untuk membicarakan mereka. Seperti apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali, Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan Ali. Lihatlah perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ulama yang dikenal dengan min ulama Syafi'iyah. Qala wa'lam anna dima'a allati jarat baina sahabah radhiyallahu anhum laisat bidakhilatin fi hadzal wa'id, yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Wa madhhabu ahli sunnati wal haq ihsanu dhanni bihim wal imsaku amma syajaru bainahum wala ta'wila kitalihim wa annahum mustahiduna muta'awiluna lam yaqsadu maksiatan wala mahdud dunya bal i'taqada kullu fariqin annahum minal muhib wa mukhalifuhu bago fawajaba alihi kitalu liyarji'a ilallah wa kana ba'duhum musibah wa ba'duhum mukhti'ah ma'buran fil khata' li'annahu istihadun wal mustahidu idha akhto'a la isma alaih. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwa peperangan yang terjadi di antara para sahabat, artinya terjadinya pertumpahan darah, maka itu tidak termasuk dalam ancaman hadis sabda Rasulullah SAW, apabila bertemu di antara dua muslim dengan pedangnya, maka yang terbunuh dan membunuh di neraka. Madhab Ahlus Sunnah adalah bersikap baik sangka kepada mereka dan menahan diri untuk tidak membicarakan tentang perselisihan mereka. Sebab mereka adalah melakukannya dengan ijtihad. Mereka adalah mentakwil. Mereka tidak bermaksud melakukan sebuah maksiat dan tidak bertujuan dunia. Sebagaimana dituduhkan antara Muawiyah dengan Ali, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu tidak tujuan dengan mendapatkan kedudukan dan tidak pernah meminta khilafah. Tetapi setiap di antara mereka meyakini kebenaran ijtihadnya, sehingga yang satunya menganggap bahwa satunya adalah sebagai orang bagi yang wajib diperangi sehingga kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sebagian mereka benar dan sebagian mereka adalah salah. Maka yang salah adalah ma'dur, sebab dia adalah ijtihad, di mana ijtihad apabila benar mendapatkan dua pahala, dan apabila dia salah maka dia tidak berdosa. Maka ini adalah ungkapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, merupakan akidah ahli sunnah terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Berkata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, kama taqarrara al-kafu kasirin mimma syajara bainahum wa qitaluhum radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa mazala yamru bina dhalika mina dawawin wal kutub wal ajza. Dia mengatakan bahwa di antara perkara yang telah disepakati oleh ahlu sunnah semuanya adalah untuk bersikap diam terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah ta'alaihim. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, wa min sunnati tawalla ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dhikru mahasinihim wa tarahumu alihim wal istighfaru lahum wal kafu an dhikri masawihim wa masyajaru bainahum wa tiqadu fadlihim wa ma'rifati sabiqatihim ila akhiri kalamihim. Di antara pokok sunnah itu wajibnya berloyalitas kepada para sahabat Nabi SAW, mencintai mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, memintakan rahmat buat mereka, memintakan ampun buat mereka, dan menahan diri untuk tidak membicarakan kejelekan ataupun apa-apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Dan ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa kadzalika nu'minu bil imsaki amma syajaru bainahum wa na'lamu anna ba'd man kuli fi dzalika kadzab wa hum kanu mujtahidin imam musibin lahum ajran aw musabina ala amalihim as-salih maghfurun lahum khata'uhum ila akhir kalamihi. Berkata, dan kami mengimani untuk berdiam diri terhadap apa yang terjadi di antara mereka dari pertikaian. Dan apa-apa yang sampai kepada kita, atau sebagian yang sampai kepada kita tentang mereka adalah kebanyakannya adalah dusta. Semuanya mereka mustahid. Mereka benar mendapatkan dua pahala. Dan jika salah, maka mereka tidak mendapatkan satu pahala. Artinya mereka tidak mendapatkan celaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dengan itu, ahlu sunnah adalah berdiam diri. Karena mereka para sahabat ridwanullah ta'alaihim telah mendapatkan keutamaan di sisi Allah Ta'ala, sehingga tidak layak mereka untuk mendapatkan celaan dari kita. Nah, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kewajiban kita terhadap mereka, dan kita teruskan kembali kalimat yang sangat penting, yaitu kita berbicara untuk diam tentang mereka. Adapun yang selanjutnya adalah kita menyaksikan tentang yang masuk surga, ini perkara yang jelas ya. Silakan lihat kepada perkataan para ulama yang mereka berbicara tentang bahwasanya mereka adalah masuk surga. Orang yang masuk surga yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada beberapa poin. Dan disebutkan oleh para ulama dengan beberapa poin. Poin yang pertama, dalam hadis secara jelas disebutkan 9 orang atau 10 orang dalam tambahan riwayat lain, yaitu imam yang 4 dan setelahnya. Kemudian ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tempatnya di surga begini-begini, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar suara sendalnya di surga ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan seperti tentang Ukasai bin Mikson ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada salah seorang di antara yang 70 ribu orang masuk surga. Dan ini adalah nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengimani siapa yang mereka telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan ini termasuk keyakinan yang wajib kita yakini ya. Kemudian di antaranya adalah kita tidak menyebutkan kejelekan mereka. Artinya tidak mengungkap dan menyebutkan, menahan diri. Kenapa? Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, jika seandainya mereka melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, maka para ulama mengatakan ada yang menyebabkan mereka itu adalah dihapus dosanya. Pertama, karena kebaikan mereka lebih banyak. Kedua, karena terdahulunya masuk Islam. Ketiga, karena doanya orang-orang beriman setelahnya. Keempat, adalah dikarenakan mereka telah melakukan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi mereka telah melakukan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ini adalah salah satu sebab bahwa mereka adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang terakhir dan poin yang sangat penting berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah kepada para sahabat ridwanullah taala alaihim adalah al-ihtijaju bi ijma'ihim, yaitu berhujjah dengan ijma mereka. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah berhujjah dengan ijma mereka? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, la tajtami ummati ala balalah, bahwa umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebutkan dalam kitabnya Risalah tentang yang berkaitan dengan ijma para sahabat, beliau membawakan sebuah ayat, wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka di sini sebagai dalil tentang ijma sahabat adalah hujjah. Ijma sahabat adalah hujjah. Maka orang yang tidak mengambil ijma sahabat adalah menyimpang di dalam memahami agama ini. Ya. Kemudian al-iktida'u bihim, yaitu mengambil suri tauladan dari mereka. Li'anna Nabi SAW qala, karena Nabi SAW telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah, sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha fin nar ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana ahli al-yawma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa mereka yang satu itu? Nabi SAW menyatakan adalah siapa yang dia beragama seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian sekarang, yang dimaksud di sini adalah khitabnya adalah para sahabat ridwanullahi ta'alaihim dengan sifat yang sangat mulia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian kalian menegakkan, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar dan berjihad di jalan Allah taala, kemudian akan datang generasi yang jelek setelah itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Maka ini adalah kewajiban kita al-iktida'u bisunnatihim, mengambil suri tauladan dari mereka. Dan kita lihat di dalam surat Al-Fatihah sangat jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka orang-orang yang mendapatkan nikmat yang paling pertama dan utama yang kita wajib mengikuti jalan mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Wa qala Allah taala, dan Allah taala berfirman, wattabi man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum, dan ikutilah orang-orang yang telah kembali kepadaku, wasahabah kulluhum yani mudimu ilallah, dan para sahabat semuanya adalah telah kembali kepada Allah taala. Mereka telah kembali kepada Allah taala, bertauhid kepada Allah taala, beramal saleh, berjihad di jalan Allah taala. Betul-betul mereka telah menginfakkan jiwa, jasadnya, ruhnya, hartanya, waktunya untuk agama Allah taala. Mereka benar-benar telah menolong Allah taala, telah kembali kepada Allah subhanahu wa taala, sehingga mewajibkan kita untuk mengikuti mereka. Adapun al-ahdu bi asarihim, bahwasanya kita mengambil asar mereka dan mengambil ucapan mereka, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, karena sesungguhnya tidak ada satu perkara pun kecuali melalui risalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu lihatlah dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu ta'khuran min ashabihi wa qala taqaddamu bi wa liya'tamu bi wa liya'tama bikum man ba'dakum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat ketika salat berjamaah, dia ada sedikit terbelakang, jauh dari saf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekatlah kepadaku dan berimamlah kamu kepadaku dan orang-orang yang di belakangmu kepadamu. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa hadis ini paling tidak ada dua istinbat. Istinbat yang pertama, bahwa makmum dengan imam adalah harus berdekatan, tidak terlalu jauh dalam shaf. Kemudian dengan yang lainnya artinya shaf-shaf yang setelahnya. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah dengan talaki, di mana para sahabat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang setelahnya adalah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, dan kita lihat amal para ulama kita. Amal para ulama kita, di mana para ulama kita dari sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, di mana mereka menjadikan qaul sahabah ridwanullah ta'alaihim sebagai timbangan di dalam cara mereka beragama, di dalam mereka memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, mari kita buktikan perkataan para ulama kita, mulai dari imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita lihat perkataan imam yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yaitu yang dikenal adalah Nu'man Ibnu Thabit rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan dengan kalimat yang mananya, maka aku berhujah dengan Al-Quran jika aku mendapatkannya. Kemudian aku berhujah dengan sunnah jika aku tidak mendapatkan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian, jika aku tidak mendapatkan sesuatu di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengambil apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkataan yang sangat agung dari perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sampai dia mengatakan, dan apabila sampai masalah itu kepada seperti Hasan Basri kemudian Muhammad Ibn Sirin, maka aku berserikat dengan mereka, beristihad seperti mereka beristihad. Karena Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala seorang tabi'in, yang dalam arti di situ adalah sederajat tetapi senantiasa beliau mendahulukan perkataan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata dengan satu perkataan yang berada dalam kitabnya yang sangat ma'ruf, yaitu kitab Al-Muwatta, di mana dia mengatakan dalam kitabku ini, lihat dalam mukadimahnya beliau, ada terdapat hadis-hadis marfu, hadis-hadis mursal, hadis-hadis mu'allaq, hadis-hadis munqati'at, dan di dalamnya ada akwal para sahabat, akwal ahlul Madinah, menunjukkan bahwa para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, tidak pernah mereka meninggalkan satu ucapan ataupun satu permasalahan berkaitan dengan agama kecuali mereka dalam mengambil ucapan para sahabat ridwanullah ta'alaihim. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ilmu itu ada 5 tingkatan, kata beliau. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah yang sahih, yang ketiga adalah ijma' sahabat, yang keempat kata beliau adalah ucapan para sahabat. Apabila mereka berselisih, maka kami tidak keluar dari ucapan mereka. Dan yang kelima dikiaskan kepada salah satu di antara yang empat ini. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata kepada anaknya, ya bunaya, la taqul qawlan ila qad sabaqaka ahad. Janganlah engkau berkata di dalam perkara agama ini kecuali telah ada yang mendahului kamu. Yang dimaksud adalah perkataan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Dan kita berikan contoh, satu contoh yang sangat mulia. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdebat dengan seorang Mu'tazilah, Ibn Abi Du'ab, yang dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata dengan satu pertanyaan, pernahkah Abu Bakar mengatakan Quran ini adalah makhluk? Maka dia mengatakan tidak. Pernahkah Umar mengatakannya? Maka dia mengatakan tidak. Pernahkah Utsman mengatakannya? Maka ia mengatakan tidak. Apakah Ali radhiyallahu ta'ala mengatakannya? Maka ia mengatakan tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah kamu mengatakan satu perkara yang mereka tidak mengatakannya, mereka tidak mengetahuinya? Maka dia merubah jawabannya dan mengatakan, kalau begitu mereka mengetahuinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah mereka mengetahuinya, lalu tidak mengatakannya dan tidak mengasih tahu orang yang setelahnya? Lalu dia terdiam. Ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa agama ini telah sempurna. Maka apa yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh para sahabat dalam setiap perkataan, dalam setiap perkara yang berkaitan dengan agama, adalah merupakan satu landasan buat kita untuk memahami agama ini, untuk memahami din yang mulia ini. Bagaimana tidak? Kalau imam yang empat, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia tidak pernah mendahului mereka. Dan jika seandainya ada sahabat ridwanullah terjadi perselisihan di antara mereka, maka mereka menasihatkan kepada kita semua untuk tidak keluar dari apa yang mereka katakan. Karena kita wajib meyakini, seandainya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, mereka bersepakat dalam satu perkara, maka kita yakin bahwa umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dan jika seandainya terjadi perbedaan di antara mereka, maka mesti kebenaran ada di antara mereka. Sebab Nabi SAW telah mengatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadhuru man khadalahum wa la man khalafahum. Yang menunjukkan ahlul haq senantiasa ada, kebenaran senantiasa ada. Dalam arti jika seandainya para sahabat berbeda pendapat dalam satu masalah berkaitan dengan agama, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh keluar dari apa yang mereka katakan. Maka dengan itulah kita memahami bahwa orang yang berbicara tentang agama ini mengenyampingkan ucapan para sahabat, mengenyampingkan perkataan para sahabat, dan mengenyampingkan pemahaman para sahabat, maka ketahuilah dia dicacati keislamannya, dicacati pemahamannya tentang Islam ini, dan dipertanyakan tentang keislamannya ini. Sebab tidak ada seorang ulama pun di antara ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, yang mereka tidak memakai kaidah ini. Silakan lihat dalam seluruh kitab yang ada, dalam seluruh kitab tafsir, dalam seluruh kitab fikih, maka mereka ketika menyebutkan perbedaan, maka senantiasa mereka menyebutkan perbedaan para sahabat sebelum menyebutkan perbedaan ulama setelahnya. Itu menunjukkan bahwa agama kita ini adalah mesti melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tekankan kembali, setiap orang yang ketika menyebut sahabat tidak memuji mereka, tidak mengagungkan mereka, maka cacatilah agamanya, maka cacatilah keislamannya. Sebab memang Allah Ta'ala telah memuji para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memuji para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in telah memuji para sahabat. Maka ketahuilah, orang yang mencacati para sahabat, menggunjing para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, maka mereka itu adalah dianggap, mereka itu adalah orang zindik yang memiliki buruk terhadap hakikat Islam dan terhadap hakikat agama Islam, pingin mencacati syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Zur'ah, dan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala yang tadi disebutkan adalah merupakan salah satu landasan yang sangat agung tentang sikap kita bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita tentang para sahabat. Sebenarnya masih banyak tentang masalah berkaitan dengan sahabat dan sumber-sumber yang berkaitan tentang membicarakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan dan kajian yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan dari penjelasan mengenai keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi jawaban dari berbagai syubhat yang beredar saat ini terkait dengan kedudukan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun Anda, pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita akan memperluas kajian yang Ustaz sampaikan tadi dalam sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Sebagaimana biasa, kami akan berikan kesempatan via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Dan tentunya agar lebih bermanfaat dan lebih terfokus kajian kita, mohon pertanyaan Anda ada kesesuaiannya dengan kajian kita di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Satu penanya kami angkat sedia dari penelpon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hasan di Mampang, Jakarta. Iya, silakan Bapak. Ini saya mau nanya. Ini agak menyamping dikit dari ini, Pak, tapi saya masih bingung gitu. Masalah Habib Pak Ustaz. Iya. Itu sebetulnya Habib itu ada enggak sih di zaman Nabi, para sahabat gitu. Dan mereka itu datangnya dari mana gitu. Soalnya selama ini Habib di tempat saya itu seakan itu diutamakan profilnya gitu. Iya. Nah, dan begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Bapak dari Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Ustaz menjelaskan fenomena Habib ini? Sebenarnya kita akan jelaskan tentang masalah khusus ya, tentang Ahlul Bait. Ya. Iya, itu jadi tentang pembahasan yang sangat khusus ya, tentang masalah Ahlul Bait. Ya. Dan Ahlus Sunnah punya bahasan khusus tentang Ahlul Bait ya. Di mana Ahlul Bait itu ya menurut Ahlus Sunnah adalah orang yang beriman kepada Nabi Sallam dari Banu Hashim dan Banu Muthalib dan termasuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan berbeda dengan keyakinan orang Syiah, di mana orang Syiah Ahlu Bait adalah hanyalah Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan keturunannya. Istri-istri Nabi ya, tidak termasuk. Tidak ya? Termasuk ya, dan termasuk para sahabat seperti Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu itu bukan Ahlul Bait ya. Dan kita ketahuilah bahwa Ahlul Bait yang berhak kita untuk memuji mereka dan mendudukan mereka adalah jika dua hal itu berkumpul. Yang pertama, sihatun nisbah. Artinya kesohihan nisbahnya. Artinya kesohihan nisbahnya. Sebab nisbah di sini tentunya ada hadis yang mengatakan bahwa di antara dosa yang sangat besar adalah orang yang mengklaim ya bapak atau keturunan atau kabilah yang bukannya, itu termasuk dosa besar ya. Jadi mengaku-ngaku ini keturunan Nabi dan sebagainya. Maka yang pertama adalah orang yang berhak kita untuk disikapi sebagai kita kewajiban kepada Ahlul Bait, ya, di mana pada seseorang itu berkumpul dua hal. Pertama adalah sihatun nisbah, artinya sah penisbatannya dengan silsilah yang benar. Yang kedua adalah subutul iman wal Islam, dan tentunya an yakuna sunniyan, ya, bahwa yang kedua lah tetap keislamannya, keimanannya, dan tentunya di situ adalah orang yang sunni juga. Sebab walaupun dia mengklaim sebagai keluarga Nabi SAW, ya, apabila dia bukan muslim ya tidak berhak dia mendapatkan pujian, ya. Sebab wali-wali Allah itu hanyalah orang beriman, ya. Kemudian keislamannya, keimanannya, ketakwaannya. Kalau dia itu adalah mengklaim sebagai keluarga Nabi SAW Ahlul Bait, tetapi dia adalah bermadhab Rafidhi, bermadhab umpamanya Khawarij, maka dia juga tidak mendapatkan pujian secara mutlak. Artinya tetap dia berhak dikatakan untuk ditahdir sebagai dia adalah apa? Ahlu bid'ahnya. Jadi sebagai apa? Ahlu bid'ahnya gitu. Karena yang berhak, karena Nabi SAW juga mengatakan bahwa intisab itu tidak cukup ya sebagai diselamatkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau juga mengatakan kepada siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dia tidak bisa menjamin jika seandainya putrinya itu menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya atau perintah Rasulnya. Allah ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Di kesempatan kedua masih dari telepon ada Pak Abu Muhammad di Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menjelaskan begitu besarnya atau ketinggiannya perjuangan para sahabat. Iya. Yang mana kita sudah mengetahui keimanan, ketakwaan, pengorbanan, dan perjuangannya yang luar biasa. Sampai jiwa dan raga maupun harta pun dikorbankan. Bagaimana untuk menumbuhkan jiwa kita yang pada saat sekarang ini lemah sekali kondisi kita, kita dapat mencontoh pengorbanan dan perjuangan para sahabat yang kita siap juga mengorbankan jiwa, harta, raga kita. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat agung. Dan mestinya kita juga membahas nanti Pak ini tentang ahamiyatu dirasah at-tarikh wa khosotan tarikh sahabah. Ada satu perkara yang dituntut bagi seorang mukmin adalah memahami tentang sejarah. Dan sejarah ini kalau kita simpulkan ada dua. Sejarah dari Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sejarah yang mungkin telah lalu ya. Seperti kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat yang sebelum kita. Yang kedua adalah kisah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan lebih khusus adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sampai terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala. Karena disinilah timbul syubhat ya. Iya. Maka di lain kesempatan saya ingin menjelaskan tentang bagaimana musuh-musuh Islam itu masuk lewat sejarah gitu. Iya. Jadi bagaimana musuh-musuh Islam itu masuk lewat sejarah sehingga terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan. Bahkan ya nanti saya ingin menjelaskan bahwa jarang kaum muslimin gitu yang selamat dari syubhat ini gitu ya. Bahkan banyak para dai ya yang juga terkena syubhat ini. Bahkan ya saya katakan dan saya juga meminta maaf untuk menyebutkan nama ini, yaitu Sayyid Qutb rahimahullahu taala. Semoga Allah taala apa memaafkan, mengampuni dan mengampuni ya, kekeliruan beliau ya. Di mana beliau dalam beberapa kitab seperti dalam kitab Al-Adalah Islam ya, Al-Adalah fil Islam, dia itu sedikit menggunjing tentang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan berbicara miring tentang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Apa penyebabnya? Saya yakin disebabkan karena berita-berita yang keliru yang sampai kepada beliau, yang beliau tahu gitu bahwa itu adalah kisah tentang Utsman, padahal itu tuduhan-tuduhan keji kepada Utsman seperti nepotisme ya, Utsman itu adalah lembut atau tidak berani dan sebagainya lah. Banyak di situ disebutkan yang pernah saya dulu baca ya dalam kitab tersebut, perkataan tentang beliau. Nah, itu kita tahu ya bahwa orang yang diketahui oleh kaum muslimin secara mendunia, beliau adalah orang yang sangat pingin menegakkan syariat Islam secara umumnya begitu ya. Walaupun dia beliau itu banyak kesalahan-kesalahan dari sisi poin-poin yang berkaitan dengan pokok-pokok agama ini ya. Dan itu dimungkinkan belum sampainya ilmu kepada beliau, wallahu taala alam ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa begitu sedikitnya orang yang tahu tentang sejarah dan kebenaran tentang sejarah ya. Nah, sejarah ini salah satunya apa? Manfaat mempelajari sejarah. Salah satu manfaat di antara sejarah ini adalah kita mengambil suri tauladan tentang orang-orang terdahulu ya. Dari bagaimana kegigihannya dan sebagainya. Salah satu contoh mungkin yang Bapak tadi katakan, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa orang yang berjalan di atas kebenaran ini itu terkadang memang takut dengan menyendiri gitu ya. Takut ketika dia mendapatkan fitnah. Takut ketika dia mendapatkan ujian. Maka jika seandainya kita mengetahui dalam sejarah di sana ada orang-orang yang mendapatkan ujian. Apakah kita pernah diuji seperti Nabi Zakaria dibelah gitu ya. Digergaji. Apakah kita pernah diuji seperti diuji Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam? Apakah kita pernah diuji seperti diujinya Bilal bin Rabah, diujinya Ammar bin Yasir, diujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini akan memberikan ketenangan dan keteguhan. Jika seandainya kita menghitung-hitung amal yang kita perbuat, kalau kita pernah menyedekahkan harta, pernahkah kita mensedekahkan harta dan menginfakkan harta seperti Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya? Ya. Pernahkah kita seperti para sahabat dan dalam kegigihan dan kesabaran? Seorang sahabat yang dalam peperangan ya, tangannya udah terhempas, tangan yang kanan diambil dengan tangan yang kiri bendera, lalu dia ambil dengan badannya, lalu dia meninggal. Bagaimana mereka ridwanullah ta'alahim dalam kegigihan dalam berjuang? Dan jika seandainya kita sekarang belajar seminggu sekali atau sebulan sekali, bagaimana Jabir ibn Abdillah demi satu hari saja dia berjalan satu bulan ini tentang ilmu? Bagaimana kita ketahui tentang seorang sahabat Malik ibn Hairith gantiannya 20 hari 20 hari dengan temannya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para sahabiah yang cemburu bukan karena harta, tapi cemburu karena ilmu? Dia mengatakan para sahabiah ini ya, telah mengalahkan golabana alaina rijal. Telah mengalahkan kepada kami kaum laki-laki katanya. Maka berilah waktu untukku mencari ilmu darimu. Maka Nabi SAW menjanjikan waktu untuk mereka. Nah, ini dalam perjalanan hidup mereka. Ya, dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan bagaimana para sahabat Nabi SAW, demikian juga para tabi'in, mereka mengatakan tentang komitmen kepada sunnah. Sampai mereka mengatakan kalau bisa tidak menggerakkan kepala kecuali ada dalilnya. Bukan berarti kita tidak bergerak kecuali ada dalilnya, bukan itu. Itu mah saking mereka tidak melamakan satu amalan yang dinisbatkan kepada Islam kecuali ada sunnah. Nah, ini sirah mereka, perjalanan mereka ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang kedua atau yang berikutnya dari pesan singkat Ustaz, kami angkat dari pertanyaan saudara Abu Aisyah di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, saya membaca di sebuah situs dengan nama Syiah Ali WordPress. Di sana merupakan sebuah web Syiah Imamiyah di Indonesia. Dinukil satu pendapat dari seseorang dengan inisial JR, seorang tokoh Syiah dari Bandung, yang menyebutkan bahwa fanatisme para ahli hadis terhadap sahabat Nabi menyebabkan umat Islam sekarang enggan untuk melakukan studi kritis. Banyak perilaku dari para sahabat yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tetap diteladani dan disakralkan. Itu kata beliau. apabila dikemukakan, apabila dikemukakan perilaku tercela dari para sahabat, maka mereka akan dikecam sebagai zindik atau sesat. Dan anehnya kecaman dari sahabat terhadap sahabat lainnya tidak pernah disebut dengan zindik. Bagaimana Ustaz memberikan komentar terhadap satu pernyataan yang disampaikan oleh Kang JR dari Bandung ini? Silakan Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib kita memahami kaidah yang sangat mulia ya. Di sini saya akan jelaskan ya kepada kaum muslimin secara umum ya, kaidah-kaidah penting di dalam agama ya. Kaidah penting ini, perhatikan dua kaidah penting yang wajib bagi kaum muslimin, para talabatul ilmi memahaminya. Pertama, kaidah penting ini, ma asnallahu qauman aw ahadan fil Qur'an famatu 'alal kufri. Wa madzamallahu ta'ala aw ta'ana qauman aw ahadan fil Qur'an famatu 'alal iman. Perhatikan dua kaidah ini. Kenapa kita berbicara, para sahabat itu berbicara beda ya. Perhatikan dua kaidah ini untuk menjawab semuanya. Ya. Tidaklah Allah Ta'ala, jadi Allah tidak memuji satu kaum atau seseorang dalam Quran, lalu yang dipujinya itu mati dalam kafir. Ya. Dan tidaklah Allah Ta'ala atau tidak Allah Ta'ala mencela, melaknat seseorang dalam Quran, lalu mati dalam iman. Kenapa? Sebab ini punya konsekuensi dari kaidah ini, penisbatan jahil kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya jelaskan, orang yang mencela para sahabat, tidaklah dia kecuali mencela Allah Ta'ala. Lihat dalam surat yang ke surat Al-Fatah, surat keberapa? 48. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Wa maghanima katsirah ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Lihat penanya yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin, ayat ini, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu, yaitu baiat ridwan, baiat di bawah pohon. Maka Allah Ta'ala tahu kepada apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat dan ghanimah yang banyak yang mereka ambil. Lihat di dalam ayat ini, di mana Allah Ta'ala telah ridho kepada mereka ketika mereka berbaiat. Dan di situ ada Abu Bakar, Umar, dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang jumlahnya adalah banyak. Maka para ulama mengatakan, orang yang mencacati dan mencela para sahabat, inna hadal qawla fihi nisbatul jahli ilallah idh kaifa asna subhanahu wa ta'ala warudiyya anhum wa fihimul munafiqun thumma inna allaha azza wa jal la yus wa la yarba ila anil qawmil mu'minin wa qad akhbaru fi hadihil ayah annahu radiyya anhum hina bayya'un Nabi sallam bal zakka bawatinahum wa syahida lahum bi ikhlasi niyyah fa qala fa 'alima ma fi qulubihim. Al-ayah. Para ulama mengatakan sesungguhnya pendapat ini, pendapat tadi itu sama saja menisbatkan bodoh kepada Allah, sifat jahil kepada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala memuji dan ridho kepada mereka para sahabat, sedangkan di antara mereka adalah orang-orang munafik. Kemudian kita tahu bahwa Allah Ta'ala tidak akan memuji dan tidak ridho kecuali orang-orang beriman. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang mereka dalam ayat ini. Ridho terhadap mereka. Bahkan Allah Ta'ala telah memuji mereka. Dan telah menyaksikan hati mereka, kebersihan hati mereka. Sebagaimana dalam ayat ini. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu Ta'ala, Ar-ridha minallahi sifatun qadima fala yarda illa an abdin alima annahu yuwafihi ala mujibatir riba. Wa man radiyallahu anhu lam yaskhut alihi abada. Riba adalah merupakan sifat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak ridha kecuali kepada seorang hamba yang Allah tahu bahwa dia telah ada di sisinya sebab-sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala ridho kepadanya, maka Allah tidak akan murka selamanya. Berkata Ibnu Hazm rahimahullahu Ta'ala, akhbaranallahu azza wajal annahu alima ma fi kulubihim wa radhiya anhum wa anzala sakinata alaihim fala yahila li ahadin atawaku fi amrihim wala syaka fihimul battah. Beliau mengatakan Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tahu tentang apa yang ada dalam hati mereka. Dan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Dan Allah Ta'ala memberikan ketenangan bagi mereka. Maka tidak halal bagi mereka untuk tawakub tentang mereka. Dan ragu tentang keadilan mereka. Ridwanullah Ta'alaihim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu kaidah tentang ahli sunnah, tentang para sahabatnya. Tentang maksum atau tidak maksumnya para sahabat ridwanullah Ta'alaihim. Nah, ahli sunnah memang meyakini bahwa para sahabat Nabi SAW tidak maksum ya. Tetapi apa yang menyebabkan mereka itu adalah terjaga. Dan apa yang menyebabkan mereka itu adalah tetap dianggap adil ya. Nah ini kita akan jelaskan ya. Dan tadi kita belum menjelaskan semuanya ya, hal-hal ini ya. Maka kita lihat di sini. Manhaju ahli sunnah wal jamaah fi ismati sahabah ridwanullah ta'alaihim. Manhajum anna sahabah laysu ma'sumin minadunub. Fa innahum yumkinu an taqa'a minhum ma'siyah kama taqa'u min ghairihim. Lakinnahum akrabun nasi ilal maghfirah li asbabil atiyah. Manhaj ahli sunnah, sahabat, tentang sahabat, bahwasanya mereka adalah tidak maksum dari kesalahan. Mereka adalah mungkin terjerumus kepada maksiat, sebagaimana yang lainnya. Tetapi mereka lebih berhak untuk mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala. Sehingga mereka tetap dalam keadaan iman yang benar. Sehingga mereka tidak layak untuk disifati dengan sifat fasik dan yang lainnya. Karena telah terkumpul pada mereka sebab-sebab. Yang pertama adalah tahqiqul iman wal amali saleh, karena mereka itu telah artinya merasakan tentang iman dan amal saleh. Karena kita tahu tentang iman mereka. Seandainya apa yang terjadi, kita tahu tentang imra'ah ghamidiyah yang dia itu berzina, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan meminta ditegakkan apa had kepadanya. Maka Nabi SAW berkata ketika Umar protes kepadanya, kenapa menyolatinya? Maka Nabi SAW mengatakan, innaha qattabat taubatan nasuha, qattabat ilallahi taubatan nasuha. Lau kusimat taubatuha ila ahlil madinah la wasiathum. Ketika kita tahu tentang salah seorang imra'ah ghamidiyah yang dia mengaku berzina, maka dia meminta kepada Nabi SAW untuk ditegakkan had, ranjam kepadanya. Dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika setelah diranjam dalam waktu setelah dia melahirkan, kemudian dia menyusui, setelah menyusui 2 tahun baru ditegakkan ranjam kepadanya, maka Rasulullah SAW menyolatinya. Maka Umar berkata, bagaimana engkau menyolatinya? Dia telah berzina. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, yang seandainya taubatnya diberikan dan dibagikan kepada ahlu Madinah, maka dia akan cukup. Tahqiqul iman. Kemudian yang kedua adalah as-sabqu ilal Islam wal fadilah, di mana mereka adalah terdahulu masuk Islam dan dalam setiap keutamaan. Setiap keutamaan dalam Islam, maka mereka yang paling pertama. Kuntum khairun nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apuan. Ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Khairun nasi qarni. Jelas. Yang ketiga adalah al-a'mal jalilah allati lam tahsud li ghairihim. Yaitu karena mereka mendapatkan amal yang mulia. Karena amal itu mulia, ditinjau dari sisi tempat, ditinjau dari sisi waktu, ditinjau dari sisi kebersamaannya. Maksudnya apa? Bahwa dia adalah beramal ketika awal muncul Islam, ketika Islam itu datang, ketika Nabi Islam datang. Yang kedua, maksudnya mereka melakukan amal di tempat yang sangat mulia, Madinah Munawarah dan Mekah Munawarah. Yang ketiga, bahwasanya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang adalah dengan orang yang dicintainya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah at-taubatu minad dunub. Fa inna taubata tujibu ma qablaha. Di mana mereka bertaubat, taubat dari dosa. Tidak ada sahabat yang tidak bertaubat. Yang kelima al-hasanat allati tamhu sayiat. Kebaikan yang akan menghapus kejelekan. Yang keenam adalah al-bala wa hiya al-maqari allati tusibul insan. Yaitu ujian-ujian yang menimpa mereka adalah berbeda dengan ujian yang menimpa kepada kita hari ini. Yang ketujuh adalah du'aul mu'minin lahum, doa mereka, doa orang-orang beriman bagi mereka. Yang kedelapan adalah bahwa mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, wahai orang yang tidak punya sama-sama lu. Wahai orang yang tadi disebut namanya itu ataupun yang menulis tadi, orang yang tidak punya merasa malu. Al-haya'u minal iman. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa syub wa situna syubah. Al-haya'u minal iman. Iman 60 sekian cabang dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Orang yang berbicara tentang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang tidak punya rasa malu. Orang yang sedikit rasa malunya. Maka oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah ta'ala. Kenapa kita diam? Sebab Allah ta'ala telah mengampuninya. Bagaimana Allah ta'ala mengampuninya? Kita membicarakannya. Bagaimana Allah ta'ala yang telah memberikan keluasan kepada mereka, lalu kita membicarakannya? Siapa yang lebih berhak? Allah atau kita? Siapa yang lebih berhak? Rasulullah SAW atau kita? Maka alangkah dungunya orang yang mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Ini masih ada kaitan dengan pertanyaan saudara Abu Aisyah tadi terkait dengan situs tadi, yang beliau langsung mengklik situs yang dimaksud dan ternyata ada satu ungkapan lagi Ustaz yang beliau ingin tanyakan. Di sini ada disebutkan bahwasannya Syiah Imamiyah melaksanakan dakwah demi persatuan Islam Ustaz, demi toleransi dan kasih sayang Sunni Syiah Ustaz. Apakah memang bisa ada tercipta persatuan Islam di atas adanya perbedaan Sunni Syiah yang saat ini mengemuka, di mana Syiah tidak mengakui sebagian sahabat dan hal-hal lain yang secara pokok sudah berbeda dengan Sunni secara khusus. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita wajib mengetahui ini adalah merupakan rekayasa ya, seperti takrib bainal adyan. Kenapa terjadinya orang-orang yang mengatakan takrib bainal adyan, pendekatan di antara agama-agama? Nah, timbulnya pendekatan di antara agama-agama itu adalah dua sebab utama berdasarkan penelitian sejarah dan penelitian bukti para ulama. Yang pertama dikarenakan banyaknya orang-orang Eropa dan sebagainya di daratan Eropa, Amerika yang mereka masuk Islam. tertarik dengan ajaran Islam, sampai masjid-masjid di Inggris, gereja-gereja di Inggris, gereja-gereja di Amerika itu kosong, dan mereka masuk Islam. Salah satu sebabnya adalah karena ketertarikan kepada Islam. Maka mereka ingin membendung orang-orang masuk Islam adalah dengan cara mengatakan seluruh agama adalah sama. Yang kedua adalah untuk menghilangkan wala dan barok. Barok dari kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Sehingga orang-orang Islam tidak peduli kalau anaknya itu adalah masuk Kristen dan sebagainya. Ini adalah tujuan utama. Demikian juga tidaklah orang-orang Syiah melakukan takrib baina Sunni wa Syiah kecuali dengan tujuan itu. Karena telah beribu-ribu orang dari kaum Syiah ini adalah masuk kepada, kembali kepada sunnah, kembali kepada Islam yang lurus, maka tidak ada jalan untuk memendungnya. Salah satunya adalah takrib baina Sunni wa Syiah. Kita lihat ya, bahwa itu adalah ungkapan yang sangat tidak dibenarkan. Karena kita wajib mengetahui perkataan Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan yang dinukil dalam perkataan mereka ya, dalam kitab yang mereka sebutkan dalam hadis Muhammad ibn Ali ibn Husain Bawaih ya Al-Qummi, yang dilakobi dengan mereka adalah As-Saduq. Dalam risalah Al-Itiqadat dia mengatakan, i'tiqaduna fiman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wala immata man ba'dahum alaihi salam annahu kaman jahada nubuwatan jamil anbiya. Wa i'tiqaduna fiman ankara amirul mu'minin wa ankara wahidan mimman ba'dahu minal a'imah annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia mengatakan, dalam keyakinan kami bahwa orang yang tidak mengakui atau menentang tentang keimamahan Ali, artinya di sini dua sisi, dia yang paling berhak, kemudian imamah Ali dengan wasiat, maka dia adalah seperti orang yang mengingkari kenabian. Artinya mereka menganggap kafir. Bagaimana? Apa kita setuju ya kalau kita itu dikafirkan oleh mereka? Apakah mungkin kita akan bersama-sama dengan mereka yang mengatakan kita itu adalah kafir? Bahkan dalam riwayat yang mereka nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan ala immatu ba'di isna asyara awaluhum amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa akhiruhumul qa'im ta'atuhum ta'ati wa ma'siyatuhum ma'siyati man ankar wahidan minhum faqad ankarani. Imam setelahku ada 12, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya adalah al-qa'im. Taat kepada mereka adalah taat kepadaku, maksiat kepada mereka adalah maksiat kepadaku. Barang siapa yang mengingkari salah seorang di antara mereka, maka dia adalah mengingkariku. Maka lihat nih, kafir orang yang tidak menetapkan imamiyah itu menurut mereka. Bahkan lihatlah dalam perkataan seorang pembesar Syiah. Jadi dalam perkataan pembesar seorang Syiah, yaitu yang dikenal dengan Al-Khomeini. Wa inna min daruriyah madhhabina anna li a'immatana maqaman mahmudan la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Menurut Khomeini, bahwa kedudukan imam lebih afdal ketimbang kedudukan nabi dan ketimbang kedudukan malaikat. Dia berkata, dan merupakan pokok ajaran kami bahwa imam-imam kami ini memiliki kedudukan yang mulia yang tidak akan didapati oleh malaikat atau nabi atau seorang rasul, disebutkan dalam kitab Al-Hukumiyah Islamiyah dalam halaman 52. Jadi ini sangat jelas ya. Jadi apa? Sangat jelas ya. Jadi tidak mungkin kita berteman dengan mereka ya. Kemudian yang kedua, karena orang-orang Syiah Rafidah atau Imamiyah menganggap Ahlus Sunnah adalah Nasibi sebagai musuh Ahlul Bait, maka Ahlus Sunnah berhak untuk dibenci. Dikatakan oleh para ulama, wa min akhtari itqadati allati tujuzu narul khiyanati fi qulubi syi'ah i'tiqaduhum bi anna Ahlus Sunnati a'daun li Ahlil Bait yakrahunahum wa yabghadunahum wa yantaqisunahum wa ahlus sunnah humul a'da bal aladul a'da walidzalika yusammunahum an-nawasib ai alladzina yansibunal adaa li ahli al-bait. Dan di antara yang paling membahayakan keyakinan mereka bahwa ahlus sunnah adalah memusuhi ahlul bait, membencinya, kemudian memurkai dan seterusnya. Ini jelas ya. Maka ahlus sunnah dianggap oleh orang-orang Syiah adalah nasibi ya, terutama Imamiyah. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa ahlus sunnah itu halal darahnya. Ya, oleh sebab itu terjadi pembantaian di Yaman, masih baru-baru. Ya, masih baru-baru ini terjadi pembantaian ahlus sunnah di Damaskus oleh orang-orang Syiah Rafidhah Hutsiyun, yaitu Sa'dah. Ya, yang berkiblat ke Iran. Kemudian terjadi sekarang pembantaian di Syria, yang orang itu menyembunyikan karena hak asasi manusia itu juga berdiam ketika sampai ke Damaskus. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah seorang tokoh Syiah ditanya, "Ma taqulu fi qatli nasibi ay sunni?" Qala haluddam, "Walakin attaqi alayka in qadarta an tuqliba ali haitan aw tigra fi ma'in likay la yashhadu bihi alayka faf'al." Orang bertanya kepada salah seorang pembesar Syiah, ya, yaitu yang dikenal dengan Abi Abdullah alaihi salam, "Bagaimana pendapatmu tentang membunuh nasibi ay sunni?" Maka dia mengatakan halal darahnya. Tetapi kalau bisa membunuhnya, runtuhkan tembok, ya, robohkan tembok ya, atau tenggelamkan ke air jika agar tidak ada yang tahu kalau kamu yang melakukannya, kalau kamu yang melakukannya. Kemudian lihat tentang harta, harta kaum muslimin, khud ma lana sibi haitsu ma wajadta wadfa ilaina humus. Mereka mengatakan, ambillah harta nasib ahlu sunnah, di mana saja kamu mendapatkannya, dan serahkan kepadaku adalah 1/5. Kemudian, di sisi lain, bahwa orang-orang Syiah meyakini, Rafidhah dan semisalnya, yang sependapat dengan mereka, bahwa ahlu sunnah adalah najis. Kenapa? Sebab dikatakan, genggaman tanah untuk menciptakan ahli adalah berbeda dengan yang lainnya. Sunni itu tanahnya beda ya. Nah, bahkan mereka mengatakan, keutamaannya. Sehingga dikatakan dalam hadis dhaif yang maudhu bahwa Nabi SAW mengatakan khuliqtu ana wa harun wa ali min tin wahidah min tainin wahidah, bahwa aku diciptakan dan Harun dan Ali dari satu genggam tanah, bahkan dikatakan sebelum diciptakan alam semesta ini. Jadi ini satu keyakinan yang mereka yakini ya, yang mereka yakini ya, tentang akidah yang dinamakan juga dengan akidah thayyinah ya. Itu ada beberapa hadis dhaif yang mereka bawakan tentang hal itu, sehingga di sini tidak mungkin bahwa ahlus sunnah adalah bergandengan tangan dengan apa, dengan orang Syiah. Tetapi bersama itu bahwa ahlus sunnah tidak akan pernah melakukan anarkis, keboliman, karena ahlus sunnah telah dikatakan di dalam perkataan Imam Ibn Taimiyah bahwa ahli sunnah adalah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas ya. Adapun yang melakukannya adalah amirul mukminin, bukan individu atau seseorang di antara kita. Hanya saja kita melawan hari ini adalah dengan hujah, dengan argumentasi, memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang penyimpangan yang sesungguhnya dari ajaran Syiah. Dan bagaimana mungkin kita bersama dengan Syiah, mereka mengatakan Quran yang kita miliki adalah kurang, para sahabat adalah kafir, Aisyah adalah sebagai pezina, dan bagaimana kita akan bersama dengan mereka sedangkan mereka adalah berbeda dengan kita dalam setiap perkara. Bahkan Khomeini juga mengatakan bahwa Tuhan ahli sunnah adalah berbeda dengan Tuhannya orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya. Di kesempatan selanjutnya Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir kami akan angkat karena keterbatasan waktu, dari penelpon di kesempatan siang hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Dari Tambun ini Ustaz. Silakan Pak. Ana punya teman di kantor, dulunya dia seorang ahlu sunnah gitu ya Ustaz ya. Iya. Kemudian dengan nggak tahu ya, setelah perkembangan dia mengikuti ada berbagai macam apa talim di kelompoknya dia, sekarang dia jadi Syiah gitu Ustaz. Hmm. Nah, iya. Apakah bagi saya dengan dia nih sekarang kan saya berteman gitu ya Ustaz. Bagaimana sikap saya terhadap dia gitu ya Ustaz ya, karena saya berusaha untuk supaya dia kembali gitu kayaknya susah gitu Ustaz. Dan apakah ini juga Ustaz, apakah dia tuh sebenarnya halal darahnya gitu Ustaz? Karena kan dia sebenarnya sudah semacam murtad gitu Ustaz ya, kafir gitu ya. Nah, ini gimana ya sikap anak? Apakah dengan dia, demikian dia juga kafir gitu Pak ya? Iya, iya Ustaz. Karena ini kebetulan teman dekat anak juga gitu Ustaz. Baik Pak, terima kasih. Itu aja Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kaum muslimin, para jamaah, para pendengar, bapak yang bertanya juga tadi, masalah mengkafirkan ini masalah urusan lain ya. Jadi kita tidak sembarang mengkafirkan orang ya. Walaupun dia telah terbukti syiah ataupun sampai kepada makna yang tadi ya. Karena bawabitut takfir, bawabitun ukhra ya. Artinya bawabit takfir itu bawabit yang lain, di mana kita tidak sembarangan untuk mengkafirkan orang. Karena ahlus sunnah itu punya kaidah. Takfir secara umum, kita mengatakan barang siapa yang mengatakan ini kafir, tapi belum tentu kita mengkafirkan orangnya. Iya. Nah, oleh sebab itu, bagi bapak yang saya hormati, adalah kewajiban kita adalah bapak pertama mempelajari ilmu syar'i, kemudian mempelajari tentang akidah ahlus sunnah, juga tentang akidah syiah yang berbahaya. Yang kedua, bapak berdakwah dengan lemah lembut. Nah, dengan lemah lembut, artinya, adapun mungkin tadi saya dengan nada ataupun mungkin menjelaskan keras itu dalam bentuk umum ya, karena saya tidak menghukumi orang per orang. Jika seandainya saya ketemu dengan orang per orang, mungkin lain nih masalahnya. Karena kita berbicara tentang umum. Barang siapa yang mengajarkan ini ya begini. Para ulama juga bersikap keras ketika menjelaskan tentang bahayanya syiah ya, bahayanya syiah. Adapun ketika kita bermuamalah, maka kita karena tentunya terkadang karena kejahilan seseorang tidak paham tentang hakikat Islam, tentang apa yang semestinya untuk dipelajari dari hakikat Islam, kemudian juga tentang para sahabat ridwanullah taala alaihim. Yang jelas wajib kita mengetahui, dan mungkin saya yang alhamdulillah gitu itu hidup dengan bergandengan dalam arti artinya kita mengetahui, kami mengetahui tentang orang-orang Syiah itu dalam kurun waktu tidak kurang dari 4 tahun ya. Waktu di Yaman ya, itu sendiri. Di Yaman itu sendiri, dan tentunya menunjukkan adawah mereka kepada Ahlus Sunnah, permusuhan mereka kepada Ahlus Sunnah, dan perbedaan yang sangat jauh ya. Mungkin saya berikan beberapa contoh yang saya saksikan dengan kedua mata sendiri, dan saya melihatnya mendengar seperti umpamanya perbedaan dalam azan. Adzan orang-orang Syiah itu beda dalam sholat subuhnya dengan mengatakan hayya ila khairil amal. Kemudian ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Dan ini juga beda dalam adannya ya. Kalau di sini belum ada ya, atau belum nampak, mereka belum berani gitu ya. Kalau mereka punya komunitas sendiri akan seperti itu ya. Kemudian ya mereka juga sholat, terkadang mereka sholat seperti pasukan baris berbaris ya, di mana imamnya itu tidak sholat ya, Allahu Akbar, imamnya seperti baris orang mengatakan siap gerak, rencang kanan gerak gitu ya, seperti tegak apa, gerak gitu ya, seperti itu. Dan saya menyaksikan seperti itu ya, mereka sholat seperti itu imamnya. Kemudian juga ketika mereka sholat itu, ketika salam mereka menepuk paha ya, dan itu yang gulatnya mereka mengatakan khona Jibril, khona Jibril, sambil menepuk-nepuk paha. Ya kita akan melihatnya seperti itu ya. Kemudian di antara khususan mereka juga bahwa mereka membawa tanah Karbala, karena mereka meyakini tanah Karbala lebih baik ketimbang Baitullah. Sehingga mereka kalaupun di Indonesia atau di mana saja mereka membawa kerikil itu. Silakan saja orang-orang Syiah Iran itu ketika di Baitullah atau mungkin di sana di Masjid Nabawi mereka bawa itu. Sehingga ada kisah yang disaksikan juga bahwa ketika kerikilnya itu jatuh dari dari sakunya, maka dia berjalan dan sujud ke batunya itu gitu ya. Jadi ini bukti-bukti bahwa sesungguhnya beda. Dan di antara satu perbedaannya juga bahwa adzan maghribnya itu ketika telah muncul bintang ya. Artinya sangat malam sekali sholat maghribnya. Dan mereka juga menjamak sholat ya, bahkan di antara mereka itu menjamak sholat itu tanpa udur ya, maghrib dengan isya. Terkadang mereka juga sholat itu karena mereka membawakan dalil itu akimi sholat talidulu kishamsi lagosakil lail wa Quran al-fajri, bahwa sholat itu 3 waktu saja. Dan ini juga merupakan fikih yang berbeda dengan fikih ahlus sunnah, dengan fikih syafi'iyah ataupun ahlus sunnah secara apa? Secara umum. Secara umum ya. Dan ini perlu kita mengetahui dengan seksama ya, karena memang membahayakan. Ini membahayakan bagi para dai, bagi para ustadz, harus betul-betul ya, terutama berbicara tentang sejarah tentang para sahabat ridwanullahi taala alaihim, di mana telah merasuk ya ajaran-ajaran Syiah ini secara sadar ataupun tidak sadar kepada sebagian kaum muslimin, dikarenakan ketidaktahuan kita tentang hakikat mereka dan tentang akidah ahli sunnah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari setiap penyimpangan dan menyatukan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal mungkin terkait dengan tadi ada pertanyaan tentang halal darahnya, Ustaz. Atau mungkin apa permasalahan ya, ya halal darahnya adalah apabila telah sabit telah kekafirannya, dan yang menegakkannya adalah Amirul Mukminin, bukan tidak sembarangan orang ya. Di sini tidak sembarangan orang, tetapi Amirul Mukminin, hak pemerintah, hak Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang menegakkannya, sebab tidak pernah dilakukan juga oleh para sahabat, para tabiin sendiri-sendiri, dan ini adalah juga untuk menjaga kestabilan sebuah negara, kestabilan rakyat adalah tidak boleh yang berkaitan dengan darah dilakukan oleh sendiri. Dan secara khusus tadi kita melaksanakan dakwah dengan hikmah saja, dengan hikmah. Tetapi wajib kita ketahui hikmah itu bukan lembut semuanya ya. Sebab kalau begitu ya Nabi SAW memerangi tidak hikmah gitu ya. Maka kalau mungkin ya maaf ya, mungkin nanti ada orang berkata mungkin saya tadi agak sedikit keras mungkin ya berbicara tentang ini kalimatnya, dan saya tidak menggunakan kalimat saya karena saya menggunakan kalimat para ulama semuanya. Jadi hikmah itu kan para ulama mengatakan wadu syai'in fi mawdhi'ihi, menyimpan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah hikmah. Jadi kalau kita wajib lemah lembut ya lemah lembut, kalau kita wajib keras adalah keras, pada tempatnya itu semuanya adalah hikmah. Jadi hikmah itu bukan semuanya lembut ya, dan bersikap toleran pokoknya itu adalah hikmah, bukannya hikmah itu wadu syai'in fi mawdhi'ihi, wallahu ta'ala alam. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Ta'ala di atas sunnah, di atas Islam yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang keliru dari apa yang saya sampaikan itu datang dari syaitan laknatullah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.